sak kuasa sak bengku seni nesetie timak mangan colet sehie lagu ite ketebahagia. Tetap setia timak luwe coba timak irup sengsara lagu demuah kecewa ia bengku sayang sasayang cinta. Aku tetap ya setia, aku rela bani mati asal ku tertekan jersinya. Bersyukur ku lesak kuasa sabeng ku selina setia timak mangan colet setia lagu itu.